dan beliau tidak membasuhnya. Hadis riwayat Bukhari, kemudian juga riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ad-Darimi, Imam Malik, Ibnu Majah dan yang lainnya. Baik. Seperti biasa, kita baca tafsiran ataupun penjelasan-penjelasan dari beberapa kitab syarahnya. Di antaranya adalah kitab Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatil Ahkam, yang ditulis oleh Imam Ibnu Daqiqil Aid, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, wafat pada tahun 702 Hijriah. Beliau mengatakan, para ulama berbeda pendapat tentang kencing bayi yang belum makan makanan kecuali menyusu dari ibunya. Yang pertama yaitu perbedaan pendapat pada hal tentang apakah air kencing bayi tersebut najis atau suci. Apakah air kencing bayi tersebut najis atau suci? Dan tidak ada keraguan bahwa Imam Asy-Syafi'i dan juga murid-murid beliau mengatakan bahwa itu adalah najis. Bahwa itu adalah najis. Jadi air kencing bayi yang belum minum apa-apa kecuali dan makan apa-apa kecuali air susu ibunya, maka menurut mazhab Syafi'i dan juga pendapat murid-murid Imam Syafi'i adalah najis. Kemudian mereka berbeda pendapat lagi tentang cara mensucikannya. Apakah wajib dibasuh atau tidak? Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa air kencing bayi yang belum makan kecuali air susu ibunya ini tidak tertahan pada pembasuhan saja, tetapi bisa saja dengan disiram atau dipercikkan. Sebagaimana dalam hadis tadi, fanadhahu, beliau percikkan air. Ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Adapun Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan wajib dibasuh sebagaimana selainnya. Dan Allahu a'lam, kalau kita lihat dari hadis, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencukupkan dengan memercikkannya tanpa membasuhnya. Apalagi di sana ada riwayat, dalam riwayat selanjutnya yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, walam yaghsilhu, dan beliau tidak membasuhnya. Nah, ini ahibati hafizakumullah. Jadi menurut pendapat yang mengatakan bahwa dia najis, maka terjadi lagi khilaf. Apakah kalau seandainya najis, kemudian setelah itu dibasuhnya bagaimana? Cara membersihkannya bagaimana? Cara membersihkannya bagaimana? Terjadi khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Ntar saya kencengin dulu suaranya, mungkin tidak jelas. Coba kawan-kawan Rifkon di studio Rifkon, apakah suaranya jelas atau tidak? Taib. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mengatakan dia najis tapi wajib untuk membasuhnya. tidak cukup dengan menyiram atau memercikkannya saja. Mereka mengatakan bahwasanya sebagaimana najis-najis lainnya, maka air kencing bayi yang belum makan apa-apa tetap juga dibasuh. Tetap juga dibasuh. Wallahu alam, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa air kencing bayi yang belum makan apa-apa dia najis. Cuma najisnya tidak seberat najis kencing orang dewasa. Maka cara membersihkannya adalah cukup dengan memercikkannya. Nanti pun terjadi khilaf di antara para ulama tentang air kencing bayi perempuan dengan air kencing bayi laki-laki. Taib. Itu jadi pelajarannya kita ambil dari penjelasan Imam Ibnu Daqiqi rahimahullahu taala, bahwa seorang bayi air kencingnya najis. Nah, ketika najis, maka pada saat itu wajib untuk dibasuh. Ketika cara membasuhnya gimana? Nah, ini yang terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullah taala. Cara membasuhnya adalah dengan mencukupkan dengan membersihkan menyirami saja, tidak wajib untuk dibasuh. Ya, tidak wajib untuk dibasuh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian permasalahan yang kedua. Itu permasalahan pertama, apakah air kencing bayi najis? Kalau najis, bagaimana cara membasuhnya? Kita sudah kuatkan pendapat dia najis, kemudian cara membasuhnya cukup dan mencukupi dengan dibercikkan air. Tapi kalau dibasuh, boleh enggak? Ya boleh. Ya, lebih baik. Tetapi cukup dan mencukupi dengan dipercikan air. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, permasalahan yang kedua yaitu apakah ada bedanya antara bayi yang belum makan apa-apa laki-laki dan bayi yang belum makan apa-apa dan dia jenis kelaminnya perempuan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, hadis ini memberikan pelajaran bahwa ada perbedaan antara bayi laki-laki yang belum makan apa-apa dengan bayi perempuan yang belum makan apa-apa. Dan disebutkan oleh Ibnu Daqiqi perbedaannya, mahwa raqiqun jiddan. Artinya, kencing bayi perempuan itu sangat bau, ya, dibandingkan kencing bayi laki-laki. Ya, dibandingkan kencing bayi laki-laki. Makanya perbedaan menyiramnya pun berbeda. Bayi perempuan lebih baik dibasuh. Bahkan ada yang mewajibkan untuk dibasuh. Sedangkan bayi laki-laki cukup dengan dipercikkan air atau disiramkan air, tidak mesti harus dibasuh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu faedah dari kitab Ihkamul Ahkam, Syarhul Umdatil Ahkam. Kita ambil dalam kitab Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Imam Ibnu Al-Mulaqqin rahimahullahu taala, ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Beliau mengatakan seperti biasa, beliau itu memberikan biografi dulu. Di sini disebutkan an Ummi Qais binti Mihsan Al-Asadiyah. Ummu Qais, ya, beliau ini adalah saudarinya Ukashah. Ukashah radhiyallahu anha, sahabat Nabi yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ukashah bin Mihsan yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga ketika Rasulullah, ketika Ukashah berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullah an akuna min." Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk dari 70 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka ahibati hafizakumullah, Ummu Qais adalah saudarinya Ukashah radhiyallahu anhuma. Baik. Dan Ummu Qais beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau masuk Islam pertama-tama. Dan beliau berhijrah ke kota Madinah. Dan kemudian beliau membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Qais, setiap kata dalam bahasa Arab yang diawali dengan ummu atau abu itu kan kunyah. Apakah ada namanya? Maka dijelaskan oleh Ibnul Attar rahimahullah bahwa lasma laha ghairu kunyatiha. Ummu Qais tidak punya nama kecuali kunyahnya, Ummu Qais. Ya. Tetapi As-Suhaili rahimahullah taala mengatakan namanya Aminah. Ini bagus. Nama anak Aminah. Aminah yang artinya wanita yang penjaga amanah. Dan kunyahnya nanti kalau dia besar Ummu Qais. Berarti anaknya dia ada Qais. Nah, ini bagus nih, subhanallah. Ya. Saya sering ngasih-ngasih nama gitu dalam pengajian. Ada lagi yang mengatakan, kata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, namanya Khuzamah. Namanya Khuzamah. Taib. Beliau meriwayatkan hadis sekitar ada 24 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tadi dikatakan Ummu Qais binti Mihsan Al-Asadiyah. Al-Asadiyah diambil dari kata keturunan Asad bin Khuzaimah rahimahullah. Asad bin Khuzaimah. Ya. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, di dalam hadis tadi disebutkan bahwa Ummu Qais radhiyallahu anha bercerita annaha atat bibnin lah, bahwa beliau datang dengan membawa ibn. Ibn la yaqau illa ala dzakri khassah. Kata bin ibnun. Makanya kan misalkan Ahmad Zainuddin bin, itu sebenarnya aslinya adalah Ibnu bin Kasful Anwar. Maka bin di sini maksudnya adalah tidak akan diucapkan kecuali kepada lelaki. Berbeda dengan kata al-walad. Walad bisa laki-laki, bisa perempuan. Makanya kalau kita nanya seseorang, kam auladuk? Berapa anakmu? Anak di sini bisa laki-laki, bisa perempuan. Tapi kalau kita tanya kam ibnan lak, berapa anak laki-lakimu? Nah, itu dia. Ya. Kam bintan lak, berapa anak perempuan? Itu bedanya walad dengan ibin. Bin la yaqau illa ala dzakar, tidak disebutkan kecuali atas anak laki-laki. Maka ini penting penjelasan tentang ini, bahwa dia adalah anak laki-laki yang dibawa oleh Ummu Qais Aminah binti Mihsan Al-Asadiyah radhiyallahu anha. Baik. Kemudian di sini disebutkan annaha atat bibnin laha. Beliau mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan membawa anak laki-laki yang masih kecil. Lam yakulit ta'ama. Apa maksud lam yakulit ta'ama? Yaitu belum makan makanan. Apa maksudnya? Belum makan makanan. Maka ahibati hafizakumullah ta'ala, yang dimaksud dengan belum makan makanan di sini, maksudnya adalah dijelaskan oleh Imam Ibnul Mulaqin, ma yuqalu iqtiyatan liyakhruja ma yuhanniku bihi indal wiladah wa rubbama khassat ta'ama bil bur kama fi hadis Abi Sa'id fil fitr. Artinya belum makan makanan, yaitu makanan yang biasa dimakan oleh seseorang agar keluar dari makna tahnik saat dilahirkan. Jadi gini, bayi kalau baru dilahirkan dia disunahkan untuk ditahnik, yaitu dikunyahkan, dilumatkan kurma, kemudian dimasukkan ke dalamnya. Nah, ini namanya tahnik. Ya. Sedangkan yang makanan yang dimaksud dalam hadis ini adalah makanan yang merupakan untuk makan dia, gizi dia. Ya, untuk makan makanan dia. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya makanan yang dimaksud di sini adalah makan roti. Ya, yang hasil dari adonan tepung. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya makanan di sini bukan berarti tahnik itu. Yang di awal lahir dia sudah ditahnik, dimasukkan kunyahan atau sedikit dari kurma, bukan. Tetapi makanan yang merupakan makanan dia sehari-hari, makanan pokok. Nah, kemudian lam ya'kulit ta'ama, belum makan makanan, ya. Artinya kata Imam Ibnu Al-Mulaqin rahimahullahu taala, lam yastaghni bihi wa yasiru lahu ghidha'an 'iwadan 'anil irdha. Artinya makanan itu bukan sebagai pengganti air susu ibu. Makanannya hanya air susu ibu, tidak makan makanan yang lain. Lam yadkhul jawfuhu syai'an, atau lam yudkhil jawfahu syai'an. Dia tidak memasukkan ke dalam tenggorokannya sesuatu apapun. Kata Imam Ibn Al-Naqin rahimahullah, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka senantiasa membawa anak-anak mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan anak tersebut saat masih kecil, terutama apabila anak-anak tersebut didapati dalam keadaan sakit. Nah, ini menunjukkan bahwa para sahabat kebiasaannya seperti itu. Apalagi dalam hadis disebutkan Nabi Muhammad SAW duduk kemudian mendudukkan di pangkuannya, ya, mendudukkan di pangkuan. Jadi itu kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka membawa bayi-bayi mereka ke anak-anak kecil kepada Rasulullah SAW untuk didoakan, terutama saat sakit. Maka bolehkah ini kita lakukan kepada selain Rasulullah SAW, kepada alim ulama kita, ustaz, kiai, guru, tuan guru kita? Bolehkah? Maka jawabannya boleh saja. Membawa anak-anak kita kepada orang-orang soleh yang kita anggap dia soleh, dan semoga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak boleh ghulu, tidak boleh terlalu berlebihan. Ya. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, di sini tadi disebutkan setelah itu bahwa Ummu Qais binti Mihsan al-Asadiyah membawa anak laki-lakinya yang masih kecil yang belum makan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendudukkannya di dalam pangkuannya atau pada pangkuannya. Ya. Fabala ala thawbihi. Lalu anak bayi laki-laki tersebut kencing pada pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in. Beliau meminta didatangkan air. Fanadhahu. Nah, ini kata-kata fanadhahu. Ya. Coba perhatikan apa maksud daripada nadhah. Kata Imam Al-Mulakhin rahimahullah, isabatul ma jami'a mawdi'il baul, yaitu menyiramkan air ke seluruh yang terkena kencing dari pakaiannya. Menyiramkan air ke seluruh yang terkena kencing. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Ibn Laqin, la yushtarat an yunzal anhu. Saat disiramkan air kencing tersebut, tidak disyaratkan bahwa bayinya diangkat, diturunkan dari pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menunjukkan akan hal ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membasuhnya. Berarti memang di situ saja. Ya, memang di situ saja. Nah, ada yang memberikan makna yang lain, nadhahu. Arash an yaqliba alayhi minal ma ma yaghlibuhu bihaitsu law kana badalul baul najasah ukhra wa asara thawb kana yuhkam bi taharatihi. Yang artinya maknanya nadhah adalah menyiram, memercikkan. Yaqlibu alaihi minal ma, an yaqliba alaihi minal ma, membalikkan atasnya air. Ma yaghlibuhu, yang mencukupi seluruhnya, yang mana law kana badalul baul najasah ukhra wa asara thawb kana yuhkamu bi taharatihi. Kalau seandainya selain kencing ada najis yang lain, kemudian diperah kainnya, maka pada saat itu dihukumi suci. Ini ahibati. Jadi yang dimaksud adalah menyiram kepada seluruh air kencingnya tersebut. Menyiram kepada seluruh air kencingnya tersebut. Kemudian Imam Ibnul Mulakin rahimahullah membawakan di sini beberapa hukum dan faedah. Beliau menyebutkan ada 10 hukum. Yang pertama kata beliau, ini hampir sama dengan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, yaitu permasalahan kencing bayi, apakah najis, apakah suci. Maka ahibati hafizakumullah taala, kata Imam Ibnu Al-Mulakin rahimahullah, pendapat yang benar menurut mazhab Syafi'i, dan juga ini adalah pendapatnya Imam Ahmad dan sebagian ulama salaf dan juga ashabul hadis seperti Ali bin Abi Thalib, Ummu Salamah Al-Auza'i, Ishaq, kemudian Dawud, bahwasanya dia adalah tidak najis, yaitu bahwa air kencing bayi itu cukup disiramkan saja ataupun dipercikkan saja. Nah, itu pendapat tadi Ali bin Abi Thalib, Ummu Salamah Al-Auza'i, Ishaq bin Rahuyah, Daud Al-Zahiri, kemudian pendapat yang sahih dari mazhab Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik menurut pendapat yang masyhur dan mereka, dan juga Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri dari tabi'ut tabi'in, bahwa wajib dibasuh. Dibasuh berarti dikucuk-kucuk, dibasuh. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah jelaskan tadi bahwa terjadi perbedaan. Kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa maka dipercikkan, disiramkan saja begitu kepada seluruh kain yang terkena najis tersebut. Adapun bayi perempuan maka dibasuh lebih utama. Kemudian permasalahan keringanan di dalam kenajisan kencing bayi. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarh Nawawi wa Sahih Muslim dinukil perkataan beliau di sini oleh Imam Ibnul Mulaqin rahimahullah. Kata beliau, "Hadza al-khilafu innama huwa fi kayfiyati tathhiri ma bala 'alaihi as-sabi wa la khilafa fi najasatihi." Yang terjadi khilaf adalah masalah bagaimana cara mensucikannya. Dan tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwasanya kencing bayi najis. Enggak ada perbedaan. Yang terjadi perbedaan pendapat adalah bahwa cara membersihkannya. Semuanya setuju bahwasanya dia adalah najis. Ya. Bahkan Imam Nawawi mengatakan waqad naqala ba'du ashabina al-ijma'a 'ala najasatihi wa annahu lam yukhalif fihi illa Daud adh-Dhahiri. Dan sebagian ulama mazhab kita, mazhab Syafi'i, menukilkan ijma' akan najisnya air kencing bayi yang belum minum apa-apa. Dan tidak ada yang menyelisihi ijma' ini kecuali Daud adh-Dhahiri. Ya, Daud adh-Dhahiri. Nah. Kemudian nah, di sini disebutkan apa rahasia kenapa dibedakan antara air kencing bayi laki-laki dengan air kencing bayi perempuan yang dua-duanya belum makan apa-apa. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Mulaqin rahimahullahu taala. Kata beliau, ala aqwal katsirah wa muhimmuha ma dzakarahu Ibnu Majah fi sunanih an Abi Yaman Al-Misri qala sa'altu Asy-Syafi'iyyah anil haditsis salif wal ma'an jami'an wahid qala li'anna baulal ghulami minal ma' wat-tin wa baulul jariyah minal lahm wad-dam. Subhanallah. Kata Imam Ibnul Mulaqin rahimahullahu taala, banyak sekali pendapat dan yang paling penting adalah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitabnya Sunan dari Abu Yaman Al-Misri rahimahullah. Ia berkata, aku pernah bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang hadis yang tadi kita sebutkan, padahal kan dua-duanya air kencing sama-sama satu jenis air kencing, ya. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan, li'anna baulal ghulam minal ma' wat-tin. Karena air kencing bayi laki-laki itu berdasarkan dari air dan tanah. Air dan tanah. Sedangkan air kencing perempuan berdasarkan dari daging dan darah. Nah, itu dia. Berdasarkan daging dan darah. Tetapi ini pendapat para ulama, ya. Belum ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Nah, kata kemudian disebutkan apa maksudnya bahwa air kencing anak laki-laki, bayi laki-laki yang belum minum apa-apa itu berasal dari air dan tanah. Air kencing anak perempuan berasal dari darah dan daging. Kalau belum paham penjelasan, jelaskan oleh Imam Ibnul Mulaqin. Inna Allah lamma khalaqa Adam khalaqat Hawa min dhal'ihil qasir. Fasara baulul ghulami minal ma'i wadhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam, maka di Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuknya yang paling pendek, tulang rusuk Adam. Maka akhirnya air kencing anak laki-laki dari air dan tanah, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam. Wa sara baulul jariyah min al-lahm wad-dam. Dan air kencing anak perempuan, bayi perempuan yang belum minum apa-apa dari darah dan daging. Maksudnya yaitu penciptaan Hawa alaihissalam berasalkan dari tulang rusuk. Di situ ada daging dan darah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Mulaqin, hadza ajizun hasan la ya'dilu anhu ila ghairi. Ini pendapat yang sangat jarang dan sangat baik. Tidak ada yang menyimpang darinya kepada selainnya. Tapi jarang para ulama memikirkan seperti ini. Nah, ada yang mengatakan lain, pendapat yang lain, yaitu bahwa disebutkan oleh Imam Ibnu Dhaqiq al-Aid dalam kitab Ihkamul Ihkam, dinukil oleh Imam Mulaqin dalam kitab Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam, Zakara ba'dhuhum anna bawla as-sabi yaqa'u fi mahallin wahid wa bawlu as-sabiyyah yaqa'u muntashiran fahtija ila sabbil ma' fi mawadhi'in muta'addidah wa la yahtaju ilayhi fi bawli as-sabi. Artinya, sebagian pendapat mengatakan bahwa air kencing bayi laki-laki itu pada satu tempat saja, karena dia keluarnya dari kepala zakar laki-laki tersebut, bayi laki-laki tersebut, jadi satu tempat, tidak ke sana kemari. Sedangkan air kencing bayi perempuan itu tersebar, maka pada satu diperlukan untuk dipercikan air saja, ya, dipercikan air pada bayi laki-laki, disiramkan air, sedangkan bayi perempuan karena dia menyebar maka perlu dibasuh. Nah, begitu, itu sebabnya. Nah, kemudian ini penting nih dari Imam Ibnu Mulaqin rahimahullah taala. Kata Imam Ibnu Mulaqin rahimahullah, fil hadithi at-tabarruk bi ahli salah wal fadl wa istihbabu hamlil athfal ila ahli al-fadl wa at-tabarruk bihim. Di dalam hadis ini, bertabarruk dengan orang yang saleh dan orang yang mulia, dan anjuran membawa bayi-bayi kepada orang yang saleh dan orang yang mulia untuk bertabarruk dengan mereka. Bahkan Imam Nawawi mengatakan sawa'un fi hadza waqtal wiladah wa ba'daha, baik itu saat melahirkan atau setelah melahirkan. Ini kata Imam siapa? Ibnul Mulaqin rahimahullahu taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perlu diperhatikan di sini, sebutkan oleh sebagian para ulama generasi terakhir bahwa bertabarruk dengan bekas orang-orang saleh dianjurkan, seperti minum bekas air minum mereka, kemudian mengusapkan tangan ke tubuh-tubuh mereka, mengusapkan ke pakaian-pakaian mereka, kemudian membawa anak kepada salah seorang dari mereka untuk ditahnik, agar yang pertama kali masuk ke dalam mulut si bayi yang baru dilahirkan tersebut adalah air liurnya orang soleh tersebut. Kemudian bertabaruk dengan keringat mereka, ya. Dan hal ini banyak disebutkan oleh Imam Abu Zakaria, Imam Nawawi rahimahullah, di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, bahwa para sahabat, banyak hadis yang menyebutkan para sahabat melakukan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Nawawi mengira bahwa para orang-orang saleh juga bisa diberlakukan sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pendapatnya Imam Ibnu Mulaqin, kemudian pendapatnya Imam Nawawi, dan ini adalah keliru dari beberapa sisi. Keliru dari beberapa sisi. Yang pertama, adamul muqaranah fadlan anil musawah lin nabi SAW fil fadli wal barakah. Tidak bisa dibandingkan, apalagi sampai disamakan. Tidak boleh atau tidak bisa dibandingkan, apalagi sampai disamakan, tentang keutamaan nabi, keberkahan jasad nabi dengan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Yang kedua, kita tidak tahu orang ini benar-benar soleh atau tidak, karena soleh urusannya hati, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahuinya, ya. Kecuali dengan nas, kecuali dengan dalil, seperti para sahabat yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala memuji mereka, kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji mereka. Maka pada saat itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu apakah orang yang kita anggap soleh ini benar-benar soleh atau tidak, kecuali dengan dalil. maka sulit kita untuk bertabaruk dengan bekas orang saleh. Sulit kita untuk bertabaruk dengan bekas orang saleh. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya kita mengira kesolehan seseorang, maka kita tidak bisa menjamin bahwa orang tersebut diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, sedangkan amalan pada akhirnya. Maka akhirnya dia, kalau seandainya diwafatkan dalam keadaan husnul su'ul khatimah, berarti bukan orang yang pantas untuk ditabarruki. Ini yang ketiga. Ya, kalau seandainya ada orang yang kita anggap soleh, baik, dia kita lihat soleh dia, tapi kita tidak tahu akhir hidupnya bagaimana. Ternyata kalau seandainya akhir hidupnya tidak saleh, maka berarti, dan tidak ada jaminan untuk itu, maka berarti tidak bermanfaat bertabaruk dengan orang-orang yang tidak saleh. Tidak pantas dia untuk ditabaruki. Yang ketiga, yang keempat, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak pernah melakukan hal itu kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu kepada manusia-manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian yang semisal dengan mereka yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah penghuni surga seperti al-mubasysyiruna bil jannah al-asyrah. 10 orang yang dijamin masuk surga, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, kemudian Talhah, Zubair, Abu Ubaidah, Ibnu Jarrah. Tidak ada seorang pun yang bertabaruk dengan mereka. Kemudian juga para tabi'in. Para tabi'in tidak pernah melakukannya kepada Sa'id bin Musayyib, kepada Ali bin Al-Husain, kepada Uwais Al-Qarani, Al-Hasan Al-Basri, dan semisal dengan mereka yang mana kita bisa meyakini dengan keyakinan yang besar bahwa mereka adalah orang-orang saleh. Maka ini menunjukkan semuanya adalah khusus milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Belum lagi masalah nanti kalau seandainya ada orang saleh tersebut ditabaruki bekasnya, maka dikhawatirkan orang akan ujub, orang akan lupa diri, dan seseorang akhirnya berbuat ghulu terhadap orang-orang soleh tersebut. Nah, yang jelas ini pendapatnya Imam Nawawi, dan ini pendapatnya Imam Ibnu Al-Mulaqin rahimahullah. Ya, dan kita katakan pendapat ini keliru. Allahu a'lam. Kemudian permasalahan selanjutnya bahwa hadis ini menunjukkan sedikitnya air tidak menajiskan sedikitnya najis jika telah terkena padanya. Sedikitnya air tidak menajiskan sedikitnya najis jika telah terkena pada barang sesuatu. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah, maksudnya adalah begini. Ini kan ada air kencing nih. Anggap sini kain. Bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kencing di sini. Tek. Kemudian kita siram secukupnya sekena air. Nah, otomatis itu kan sedikit air tidak menajiskan sedikit najis. Jika memang air tersebut sudah mencukupi seluruh yang terkena air kencingnya. Artinya yang lain-lain itu tidak kena, gitulah. Yang lain-lain itu tidak kena. Kan kencingnya tadi misalkan di sini ya. Kencingnya di sini kemudian disiram, otomatis kan melebar tuh basahnya. Nah, ini tidak menajiskan selainnya. Kemudian di dalam hadis ini juga ada dalil bahwa la yaftaqiru at-tathhir ila imraril yad wa innamal maqsud fi izalatul 'ain. Artinya saat mensucikan najis maka tidak mesti harus dibasuh, di apa namanya, di diusapkan tangan. Ya, tidak mesti harus diusapkan apa? Diusapkan tangan. Akan tetapi yang penting hilang najis, hilang bekas najis, itu yang paling penting. Baik, pelajaran selanjutnya diambilkan juga dari kitab ini, Al-Alam bi Fawaidil Umdatil Ahkam, kewajiban membasuh air kencing bayi jika sudah makan. Dan ini tidak saja terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Jika bayi laki-laki tersebut sudah makan, bayi perempuan tersebut sudah makan, lalu kencing terkena kain, maka wajib dibasuh. Ya, kalau tadi kan kalau belum makan maka dia hanya disiram saja. Ini enggak dibasuh, wajib, tidak ada khilaf di antaranya. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran an-nadbu ila hamlil adami wa ma ya'ridu lahu fi. Yang artinya anjuran untuk membawa bayi, anak, ya, dan juga apa yang dirasakan oleh anak tersebut dibawakan kepada seseorang yang dianggap saleh. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah yaitu menyenangkan hati orang tua dengan membawa anak-anak kecil, ya, mendudukkan anak kecil tersebut di pangkuan mereka. Ini menyenangkan hati orang tua. Ya. Kemudian pelajaran selanjutnya yang terakhir dari kitab Al-I'lam bi Fawaidil Umdatil Ahkam, nama bayi tersebut tidak diketahui. Ya, ini adalah pembicaraan para ahli hadis biasanya membicarakan tentang nama-nama. Nama tersebut tidak diketahui. Allahu a'lam. Kita ambil dari kitab Taisir Al-A'lam Syarah Umdatil Ahkam, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam rahimahullahu ta'ala. Baik. Nah, kata Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, kana as-sahabatu radhiyallahu anhum ya'tuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi atfali. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka membawa anak-anak mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Liyanalu min barakatihi wa barakati du'aihi lahum. Agar anak-anak tersebut mendapatkan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan tabaruk tadi, bahwa pendapat yang lebih kuat kita katakan tadi tidak boleh bertabaruk dengan bekasnya orang saleh, bekas minumnya, bekas pakaiannya, bekas ludahnya, bekas keringatnya, tidak boleh. Yang boleh adalah dengan doanya. Nah, ini baru boleh. Ya, ini bisa disamakan bahwa Nabi Muhammad SAW berdoa, kemudian para ulama juga berdoa, maka boleh. Kalau seandainya ingin mendatangi orang-orang saleh membawa anaknya untuk menemui orang-orang saleh tersebut agar orang saleh tersebut mendoakan anaknya, maka ini boleh. Ya. Kemudian kata Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah, bahwa termasuk pelajaran dari hadis ini adalah kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu beliau dudukkan bayi di pangkuannya. Ini kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini kata Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, hampir sama semuanya, yaitu najisnya kencing anak kecil yang belum makan apa-apa. Kemudian mencukupkan menyiram apabila anak kecilnya belum makan apa-apa dan kencing di situ. Kemudian akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam menyebutkan kenapa kencing bayi laki-laki dengan kencing bayi perempuan dibedakan. Ada beberapa sebab, kata beliau, annal ghulama indahu hararah ghariziyah zaidah ala hararatil jariyah tatbukhu ta'am wa talattaful fadalat al kharijah. Sesungguhnya bayi laki-laki memiliki hararah ghariziyah, yaitu hawa panas yang tambahan atas bayi perempuan, ya, pada tubuhnya ada hawa panas. Nah, karena ada hawa panas tersebut, akhirnya si bisa mempengaruhi makanan ataupun siklus yang masuk ke dalam perutnya, sehingga yang keluar dari kencingnya tidak terlalu bau karena ada hawa panas tersebut. Sedangkan perempuan tidak memiliki akan hal itu. Nah, ini yang pertama kenapa ada perbedaan antara air kencing bayi perempuan dengan air kencing bayi laki-laki. Nah, kemudian yang kedua, bayi laki-laki kadang-kadang lebih disukai oleh orang-orang untuk dibawa, digendong, ya. Nah, kadang-kadang yang membawanya terkena najis, maka untuk memudahkan hanya disiram, tidak perlu dibasuh. Sedangkan perempuan kadang-kadang tidak banyak dibawa oleh orang-orang, ya. Beda dengan bayi laki-laki. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil dari kitab Tanbihul Afham Syarhu Umdatil Ahkam. Baik, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari kitab Tanbihul Afham, kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Annal aula al-mubadarah bi tathhiri mahalli an-najasah lil-mubadarah ila tatahhur min al-khubuth wa li'alla yansa." Yang paling utama dilakukan kalau ada, seandainya ada bayi yang kencing di pakaian kita, yang paling utama dilakukan adalah membersihkan, mensucikan tempat najis secara langsung, ya, sebelum membersihkan kotoran tersebut agar tidak lupa. Jadi yang terkena najis itu yang dibasuh dulu atau yang disiram dulu, baru setelah itu membersihkan bayinya agar tidak lupa tempat mana yang terkena najisnya. Allahu a'lam. Nah, ini kemudian kita ambil dari kitab Syarah Umdatil Ahkam. Kira-kira sama saja yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Sa'ad Asy-Syathri hafizahullahu taala dalam kitab Syarah Umdatul Ahkam. Nah, tidak ada tambahan faedah yang disebutkan oleh beliau yang sudah kita sebutkan. Berarti kita ambil pelajaran, saya ringkas dari apa yang sudah saya sebutkan tadi. Karena saya dinasihati, kalau antum baca cara menyampaikannya seperti itu, maka harus diringkas sehingga ada hukum-hukum yang bisa benar-benar diambil. Maka yang pertama, yaitu yang kita bisa ambil adalah Ummu Qais, beliau ini adalah saudarinya Ukasyah, karena semuanya anak Mihsan, ya. Kemudian Ibn adalah anak laki-laki. Setiap kata Ibn itu berarti anak laki-laki. Sedangkan Bintun anak perempuan. Adapun waladun, maka itu bisa anak laki-laki, bisa anak perempuan. Kemudian yang dimaksud dengan kecil, yaitu bayi. Kecil, bayi. Yang dimaksud dengan belum makan makanan, artinya tidak makan makanan yang merupakan kebiasaan makan dia, tetapi hanya cukup dengan air ASI ibu. Kemudian juga Rasulullah SAW sangat memiliki kasih sayang. Di antaranya bayi diletakkan di pangkuannya. Kemudian menunjukkan bahwa air kencing bayi yang belum makan kecuali air susu ibunya itu najis. Bahkan dengan kesepakatan para ulama, ya najis. Nah, perbedaan terjadi dalam membersihkannya. Ya, dalam membersihkannya. Membersihkannya, ada yang mengatakan kalau dia bayi laki-laki maka disiram, kalau bayi perempuan dibasuh. Ada yang mengatakan tidak, dua-duanya wajib dibasuh. Dan pendapat yang berikut adalah disiram bayi laki-laki dan yang perempuan dibasuh, sebagaimana hadis. Nah, itu hadis yang ke-27. Kalau kita baca hadis yang ke-28 sama. An Aisyata ummil mu'minin radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi sabiyin fabala ala thawbihi fada'a bi ma'in fa'atba'ahu iya. Dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawakan kepada beliau anak kecil yaitu bayi. Lalu kencing di atas pakaian beliau, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta datangkan air, kemudian beliau fa'atba'ahu iya. Beliau siram air tersebut diikuti di mana najisnya tersebut. Wali muslimin fa'atba'ahu baulahu wa lam yaghsilhu. Dalam lafaz riwayat Imam Muslim, maka Nabi Muhammad SAW mengikuti air kencingnya tersebut di mana itu yang disiram oleh beliau dan beliau tidak membasuhnya. Dan sudah kita sebutkan tadi perkara bertabaruk dengan kebiasaan orang saleh, ya, atau dengan bekas orang saleh. Maka jawabannya pendapat yang lebih kuat ini khusus milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena beberapa sebab. Satu, tidak bisa dibandingkan apalagi disamakan kesalehan Nabi dengan kesalehan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yaitu orang-orang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka belum pernah bertabaruk dengan manusia-manusia yang mulia sepeninggal Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Yang ketiga yaitu tadi yang ketiga bahwa seseorang tidak diketahui matinya bagaimana, sehingga kita tidak bisa menjamin dia mati dalam keadaan baik atau buruk malahannya. Kemudian yang keempat, bahwa kita tidak mengetahui dia benar-benar saleh atau tidak, karena urusan kesalehan hanya urusan hati, ya Allahu a'lam. Nah, itu beberapa ringkasan yang sudah kita pelajari, kita mempelajari pada malam ini dua hadis, karena hadis Aisyah radhiyallahu anha hampir sama dengan apa yang saya sebutkan, apa dengan hadis yang disebutkan sebelumnya. Nah, kalau begitu kita ambil pertanyaan-pertanyaan. Ustaz, saya mimpi melihat bulan purnama turun di arah kiblat sholat setelah saya sering menonton dan mendengar kajian tauhid dari Ustaz. Apa tafsirnya? Bolehkah saya menceritakan ke orang lain? Dulu saya juga mengenal adalah ada ilmu hitam dan ilmu putih dalam agama ini. Pertanyaannya, bolehkah saya menceritakan ke orang lain? Ini sudah diceritakan bukan hanya satu orang, banyak orang, ya. Kemudian tafsirannya saya tidak tahu. Ya, lastu mu'abbirur ru'ya. Saya tidak bisa mentafsir mimpi, ya. Tapi berhusnudzanlah kepada Allah Subhanahu wa taala selama belajar tauhid, belajar akidah yang benar, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Apakah apabila sudah mandi wajib tapi setelah itu merasa air mani keluar lagi, apakah wajib mandi wajib untuk mandi lagi? Itu bukan air mani, akan tetapi itu adalah madhi. Yang wajib dilakukan membasuhnya dengan benar, berwudu, kemudian sholat. Allahu a'lam. Apakah membatalkan wudu apabila tidak sengaja tersentuh adik sepupu perempuan? Barakallahu fikum wa fik barak. Jawabannya, menyentuh perempuan baik itu mahram atau bukan mahram tidak membatalkan wudu. Pendapat yang lebih kuat, kecuali bersentuhan dalam keadaan keluar air mani ataupun bersetubuh. Nah, ini batal. Karena ayat yang berbunyi aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, al-jima. Yang dimaksud menyentuh di sini adalah bersetubuh. Allahu a'lam. Apakah benar kerajaan Turki Utsmani melakukan kezaliman kepada Arab Saudi? Soalnya banyak buku sejarah Arab Saudi berkata demikian. Apakah itu betul? Maka jawabannya yang pertama, saya sangat kurang untuk baca sejarah, jujur saja. Ya, sejarah saya belum baca banyak. Mungkin bisa bertanya kepada yang lebih tahu tentang sejarah, ya, seperti Ustaz Syafiq hafizahullah, Ustaz Firanda hafizahullah, ya, wallahu a'lam. Tetapi yang jelas para ikhwan, dua-duanya adalah negara Islam, dan jangan sampai kita mendzalimi satu negara, membela satu negara. Dua-duanya adalah negara Muslim, dan dikhawatirkan yang seperti ini adalah trik-trik musuh-musuh Islam untuk memecah belah barisan kaum Muslimin. Apakah boleh kita mencela pemimpin negara lain? Ngapain? Ngapain celak pemimpin negara lain? Ya, lebih baik kita sibuk dengan diri sendiri, bukan dengan negeri kita, dengan diri sendiri lebih baik sibuk. Allahu a'lam. Berkaitan dengan kurban Ustaz, di masjid kami harga sapi per ekor 12,5 juta, tapi panitia mendapatkan sapi lebih murah seharga 11 juta. Pertanyaan, bagaimana dengan sisa uangnya Ustaz? Halalkah jika dijadikan biaya operasional panitia? Maka jawabannya iya, tidak mengapa. Nah, karena apabila seseorang mewakilkan sesuatu kepada orang lain, dan panitia kurban di sini wakil dari orang yang berkurban, maka diberi jasa upah untuk perwakilan tersebut. Nah, maka ini tidak mengapa. Dan juga di sana ada dana-dana operasional. Allahu a'lam. Apakah sama hukumnya bayi yang minum susu formula dengan ASI? Jawabannya tidak, tidak sama. Ya. Jadi kalau seandainya yang diminum oleh bayi tersebut sudah susu formula, maka berarti dia minum selain air susu ibunya. Berarti air kencingnya najis dan wajib untuk dibasuh dua-duanya, baik laki-laki ataupun perempuan, kalau seandainya sudah makan selain air susu ibu. Wallahu a'lam. Kita ambil dari Facebook. ...20 tahun yang lalu suami mempunyai rumah. Rumah itu diberikan kepada ibunya tanpa surat-surat rumah dan tanpa balik nama. Lalu 2 tahun kemudian ibunya meninggal, rumahnya ditempati oleh kakak suaminya saya. Apakah rumah tersebut masih milik suami saya atau milik ibunya yang sudah meninggal? Maka jawabannya milik suami, karena itu adalah kepemilikan aslinya milik suami. Adapun ibu diberikan hak tinggal saja, kecuali kalau suami menghadiahkan rumah tersebut ke ibu. Dan kalau hadiah ada, harus ada buktinya bahwa itu hadiah. Allahu a'lam. Bagaimana orang yang orang sholat yang menggendong bayi yang menggunakan popok dan kemungkinan bayi tersebut kencing di popok itu, apakah sah sholatnya? Solusinya yang pertama, kita ambil solusi dulu ya. Solusinya yang pertama, sebelum dibawa sholat diganti popoknya. Nah, pada saat diganti popoknya, bawalah sholat. Al-aslu baqa'u makan ala makan. Kemudian kaidah fikih berkata, asal hukumnya tetap sebagaimana sebelumnya. Karena awalnya itu sebelum sholat sudah diganti popoknya, bersih, tidak keluar dari najisnya, maka saat sholat dia senang. Ya, kalau keluar, maka asal hukumnya dia suci sebagaimana sudah diganti sebelumnya. Allahu a'lam. Nah, kita ambil dari Instagram. Silakan jika ada yang bertanya, para jamaah di Instagram. Apa nama yang baik untuk anak anak laki-laki? Maka jawabannya adalah Abdullah, Abdurrahman. Dan apakah ada dalilnya dalam penamaan najis mukhaffafah, mughalladhah, mutawassithah? Itu istilah yang disebutkan oleh para ulama untuk memudahkan para penuntut ilmu. Ya, disebutkan dalam hadis pun belum ada mukhaffafah, mughalladhah, tetapi itu istilah yang dipakai oleh para ulama untuk menuntut, memudahkan para penuntut ilmu. Allahu a'lam. Hutang emas dibayar uang, apakah riba? Kalau seandainya hutang emas, maka wajib dibayar dengan boleh dibayar dengan uang, tetapi cash. Dan harga dari emas tersebut harus waktu pemberian hutang tersebut harga pada hari itu. Jadi boleh dibayar dengan uang tapi cash. Ya, tapi cash. Itu yang saya pahami, Allahu a'lam. Tolong berikan nasihat untuk saya anak muda yang sering terfitnah oleh wanita. Menikahlah. Kalau tidak sanggup menikah, berpuasalah. Rasulullah SAW bersabda, ya ma'asyar al-shabab, man istata'a minkumul ba'ah, fal yatajawwaj, fa'innahu agaddu lilbasar wa ahsan lilfarj. Faman lam yasati, fa'alhi bisawm, fa'innahu lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa yang sanggup diantara kalian ba'ah, yaitu menafkahi lahir batin, maka menikahlah. Sesungguhnya itu menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Dan apabila kalian tidak sanggup, maka berpuasalah. Sesungguhnya itu akan menahan syahwat. Jadi itu solusinya cuma itu. Ya, kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah. Allahumma tahhir qalbi waghfir dhanbi wa hassin farji, ya Allah ampun dosaku, sucikan hatiku, jaga kemaluanku. Kemudian yang keempat, kiat duniawinya, jauhkan sarana-sarana yang menghantarkan kepada tergodanya seseorang dengan wanita, seperti sarana internet. Kalau memang dia tidak sanggup, maka jangan main taruhan dengan imannya. Jangan main taruhan dengan imannya. Allahu a'lam. Dari Yuliana _MM93. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ulun hendak betakun. Saya mau bertanya maksudnya, apakah doa khusus sekira lekas dipertemukan jodoh? Belum ada doa khusus dari Rasulullah SAW. Akan tetapi seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan jodohnya. Dan mungkin dari para jamaah di Instagram ada yang ingin menikah dari laki-lakinya. Nih, mungkin Yuliana ingin menikah, maka gayung bersambut seperti itu ya. Jika kita kaum lelaki ingin sudah menikah, akan tetapi orang tua belum mengizinkan hingga kita selesai kuliah atau harus kuliah dulu, maka jawabannya dilihat di sini maslahatnya. Kalau ini laki-laki ya, yang bertanya laki-laki. Kalau dia laki-laki, kemudian dia sudah benar-benar tidak sanggup melihat perempuan itu, gemeter dia. Dia khawatir terprosok dalam perbuatan zina. Maka pada saat itu dia beritahu kepada orang tuanya bahwa saya sudah tidak sanggup, saya harus menikah. Maka pada saat itu dia menikah dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan insyaallah taala rezekinya. In yakunu fuqara yughnihimullah. Jika dia miskin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengayakannya, memberikan kekayaan kepadanya jika dia menikah. Ada hadis, thalathatun haqqun 'ala Allah ya'unuhum. 3 orang yang Allah berhak untuk menolong mereka. Salah satu dari hadis tersebut adalah an-nakih alladhi yuridul afaf, seorang yang menikah yang menginginkan kesucian kemaluannya. Maka jelaskan kepada orang tua tentang ini. Tapi kalau seandainya masih bisa ditahan ya, maka pada saat itu dia kumpulkan dulu, dia berusaha mencari pekerjaan, baru setelah itu dia menikah. Tapi jangan lama-lama ya, jangan sampai umur 30-an, 40-an. Ya, umur 20, 25 itu sudah sangat ideal untuk menikah. Allahu a'lam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah kita berbekam tanggal 4 Zulhijjah apabila kita mau berkurban? Maka jawabannya tidak mengapa, karena tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya berbekam saat bulan Zulhijjah, saat mau berkurban. Tidak ada dalil. Yang diharamkan bagi yang berkurban adalah motong kuku, motong rambut ya, kecuali kalau bekamnya itu di kepala kemudian dia ingin dikerik, maka ini jauhi, tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Apakah panitia kurban juga berhak mendapatkan bagian seperti panitia zakat fitrah? Maka jawabannya tidak. Panitia kurban mendapatkan bagian kurban sebagaimana kaum muslimin lainnya. Ya, bagaimana kaum muslimin lainnya. Semangat Ustaz. Iya, semangat insyaallah. Bolehkah panitia kurban mengambil daging kurban untuk dimasak dan dimakan oleh panitia kurban? Boleh saja. Ya, yang tidak boleh itu, panitia itu kan wakil dari si pengurban. Jadi boleh saja. Yang tidak boleh itu adalah menjual daging kurban. Dan salah satu bentuk penjualan daging kurban adalah memberikan upah kepada jagal. Jadi dari daging kurban tersebut, misalkan saya menyembelih sebagai jagal, dan upah saya adalah kepala, upah saya adalah daging sekian kilo. Ini enggak boleh, karena itu namanya menjual daging kurban. Itu yang tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Apakah kalau sholat 4 rakaat, ketika rakaat ketiga diwajibkan mengangkat tangan saat bagian dari tahiyat awal? Syarat bangun. Bangun saat bangun dari tahiyat awal. Maka jawabannya iya. Ini termasuk daripada kesunahan mengangkat tangan ketika seorang bangun kepada rakaat yang ketiga sesudah tasyahud awal. Jika bapak kita ingin berkurban dan meniatkan juga buat keluarganya, apakah kita juga dilarang memotong kuku dan mencukur rambut? Yang dilarang memotong kuku dan mencukur rambut adalah yang membeli hewan kurban. dan atas nama dia. Adapun keluarganya yang di atas namakan tidak, yang membelinya itu yang dilarang. Ini kalau seandainya bapak yang membeli, maka bapak yang terkena hukum tersebut, yang lainnya tidak. Allahu a'lam. Apakah sah sholat seseorang apabila dia sebelum takbir pertama mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah? Takbir pertama. Mungkin yang dimaksud adalah bacaan-bacaan sebelum sholat ini ya. Maka itu bid'ah, belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ya. Nabi Muhammad SAW apabila sholat, idza qumta ila shalah fastaqbil qiblah wa kabbir. Jika engkau ingin mendirikan sholat, maka hadapkan dirimu ke kiblat kemudian bertakbir. Tidak ada assalamualaikum ya Rasulullah. Tidak ada pas waktu sebelum takbiratul ihram. Allahu a'lam. Apakah kalau doa buhul, kalau ada buhul atau sihir di rumah dan mau dijual, tidak akan terjual-jual rumahnya? Enggak juga. Ya. Tidak juga. Tidak boleh seorang Muslim berpikiran seperti itu. Rumah ini tidak terjual-jual gara-gara ada sihir di dalamnya. Tidak juga. Ya. Itu namanya tatayur. Rasulullah SAW bersabda, "Al-tiyaratu syirk." Merasa bernasib sial karena melihat atau mendengar sesuatu, maka itu adalah sebuah kesyirikan. Allahu a'lam. Bagaimana niat kurban untuk kita yang berkurban sebagian dari seekor sapi, apakah bisa diniatkan untuk kita dan seluruh keluarga? Ini khilaf di antara ulama. Kalau kambing enggak ada khilaf. Satu kambing atas nama pengurban dan keluarganya, ini enggak ada khilaf. Tapi kalau sapi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Maka jawabannya boleh, Allahu a'lam, bahwa sepertujuh sapi atas nama si pengurban dan keluarganya itu boleh, Allahu a'lam. Teman saya punya hutang kepada temannya. Tetapi ia lupa jumlah hutangnya dan si pemberi hutang pun juga lupa jumlahnya karena sudah terlalu lama, bagaimana solusinya? Maka minta halal. Minta halal kepada yang memberikan hutang. Ya. Kalau seandainya memberikan hutang, minta bayar, maka dibayar sesuai dengan ingatannya. Kemudian setelah itu minta halal. Yang penting urusan manusia harus dimintai halal sebelum meninggal. Agar kita jauh dari tuntutan nanti di akhirat. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan, sudah 1 jam 17 menit. Cukup kiranya di sini sudah jam 10.22 waktu Indonesia Tengah. Yang disampaikan bermanfaat, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu 'ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.